bagaimana caranya supaya stabil madnya, terutama mad jaiz. Ya stabilkan. Bagaimana supaya stabil? Ya stabilkan. Baik, baca panjang pendek itu, panjang pendek, mad, mad itu panjang. Ya, mad itu panjang. Pak Mamat, Bapak panjang, panjang. Baik, mad itu panjang, terutama mad jaiz. Gini, sebelum kita masuk ke situ, saya coba hapus dulu ya. Saya berikan teori untuk memahami secara simpel dulu ya. Oke. Saya senang memahami dibandingkan dengan menghafal. Bismillah. Nanti kalau sudah masuk ke hukum tajwid, nanti setelah makharijul huruf, masuk sifat huruf, nanti pelan-pelan kita berbagi dengan tajwid juga ya. Baik, perhatikan teman-teman sekalian, keluargaku, semoga Allah merahmati kita semua. Lihat sini. Mad, ya kan? Maddun asalnya. Panjang. Sekarang kita mau bicara dulu sebentar tentang panjang ini. Ada istilah harakat. Harakat. Masih ingat gak? Berapa harakat? 2 harakat, 4 harakat, 5 harakat, atau 6 harakat? Baik. Harakat itu kan yang kita kenal. Fathah, ya kan? Kasrah, ya kan? Dhammah. Sukun ada yang memasukkan kepada harakat, ada yang tidak memasukkan sama sekali. Ya, jadi sukun umumnya tidak disebut sebagai harakat. Karena tanpa disukunkan pun, nah itu udah tahu, itu bacaan pasti mati. Karena itu kebanyakan harakat itu menyebutnya dengan 3 saja. Kalau bukan fathah, kasrah, kemudian dhammah. Kaitan dengan makharijul hurufnya nanti, fathah terkait dengan alif, ya kan? Kemudian kasrah terkait dengan ya, waw, dhammah terkait dengan waw. Nanti huruf ini, huruf illat ini 3, alif, ya dengan waw, saat dalam keadaan mati, ya, itu nanti masuk di makhrajnya, di jauf, tenggorokan. Kebuka, i, turun, u, monyong, gitu kan? Nah, nanti kalau kita belajar terkait dengan makharijul, sifat sampai ke tajwid. Apa kaitan dengan mad di sini? Perhatikan baik-baik. Kalau ada yang terkait dengan mad, hukum panjang, maka harakat yang dimaksudkan di sini, perhatikan, harakat yang terkait dengan alif, yaitu fathah. Ya? Maka saya hapus yang kasrah, saya hapus yang dhammah. Perhatikan teman-teman sekalian. Kalau kita membaca, misalnya, lihat sini. Fa, ta, ha. Fa, ta, ha. Ini bacaannya pendek kan? Ya, tapi pendek pun, ingat, pendek pun tetap dibacanya mesti seirama. Jangan sampai panjang yang ini beda dengan yang ini, beda dengan yang ini. Harus sama. Fataha. Ya, fataha, jelas ya? Fataha. Awas, kalau baca Al-Quran pun jangan sembarangan. Sekalipun nanti misalnya tidak dibaca panjang, satu-satu saja, harakatnya satu, tetap bacaannya harus seirama. Jangan sampai yang satu pendek, yang satu panjang. Ya, misal kita ingin katakan ya, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin, kan dzalikal kitabu la raiba fih, dah itu enggak enak kedengarannya ya. Tetap walaupun ini satu tidak ada yang panjang, tetap seirama antara baca fa ta dengan ha, itu ukurannya sama. Fataha, fataha, bukan fataha ya, fataha bukan ya. Jadi kalau baca Quran awas tuh ya. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidak, tetap saja. Wan najmi idza hawa, hawa, kan? Tetap ada iramanya. Kalau nanti kita temukan 3 berurutan sama seimbang. Fataha. Nah, sekarang ini kan satu harakatnya kan? Ini harakat satu nih, jelas. Nah, kalau kita ingin jadikan teman-teman sekalian, ini yang ini dibaca panjang, fa yang pertama. Fa yang pertama. Maka cara memanjangkan bacaan fa ini supaya dibaca panjang, lebih panjang dari yang setelahnya, dari ta dengan ha. Nah, umumnya biasanya digunakan alif. Nih, alif. Seperti ini. Ya. Jadi fa taha gini, fa taha. Jelas? Nah, sedangkan alif itu alif ini gambaran dari dua harokatnya yang disatukan. Jadi kalau ada harokat gini, set, ya kan? Kemudian begini tambah lagi, set, dua kan? Ya, jadi panjang miring kan? Kalau kita lurus tegakkan jadi begini. Jelas? Karena itu kalau kita bacakan misalnya dua harokat. Dua harokat itu maksudnya harokat satu ini tambah lagi satu. Nih, gini. Ya, bukan tambah ke atas, tambah ke samping. Jadi asalnya gini, fa, ya kan? Terus tambah lagi satu harokat begini. A-nya bunyi lagi kan? Fa, gitu kan? Ini fa, fa. Hurufnya tetap satu, harokat yang ditambah. Tapi bukan jadi tanwin, menambah harokat ke sini. Dua harokat, satu harokat, dua harokat. Jelas? Nah, dua harokat ini sama saja dengan menambahkan alif. Karena itu nanti dalam Al-Quran kadang-kadang harokatnya misalnya begini, tapi ada alifnya di sini. Pernah lihat gak? Ya kan? Nah, itu menunjukkan, ingin memberikan pelajaran pada kita. Dua harokat itu maksudnya seperti alif. Ya, alif. Sedangkan alif, kembali ke awal tadi, itu memberikan kesan hurufnya. Kalau satu huruf, fa misalnya, ditambahkan alif seperti ini, maka huruf fa ini dibaca menjadi panjang. Panjangnya berapa? Dua harokat. Dua harokat itu sama persis menambahkan satu harokat, fa, tambah lagi a, tuh. Fa, a, kalau a satu dengan a dua disatukan, a. Jelas kan? Tadinya kan cuma fa, tambah satu harokat lagi, a. Maka kalau kita satukan jadi fa. Nah, dua kali ini double. Itu yang disebut dengan dua harokat. Jelas? Dan dua harokat ini adalah standar panjang pertama. Standar yang paling pendek. Ya, panjang yang paling pendek. Ah, kebayang nggak? Panjang. Coba sebutkan panjang yang paling pendek dalam ilmu tajwid. Ya, yang paling panjang yang paling pendek ya ini, dua harokat. Ya, kenapa disebut panjang? Karena bacaannya panjang dari yang biasa. Ini fa. Kenapa disebut paling pendek? Karena ini yang paling standar. Ya, yang paling natural, yang paling asal. Yang paling asal, natural, dasar dalam bahasa Arab namanya tabi'i. Ya. Awas, tabi'i. Maka yang seperti ini dikenal dengan mad tabi'i. Mad tabi'i, mad yang standar, yang asal. Panjangnya berapa? Dua harakat. Dua harokat itu seperti apa? Seperti baca alif. Harokatnya tambah satu. Satu tambah lagi satu. Jelas? Jadi nggak usah panjang-panjang. Kalau dua harokat, nggak usah panjang-panjang. Fa, ta, ha. Ya. Kalau nggak ada harokatnya, nggak ada panjangnya, cukup. Fa, ta, ha. Dua harokat. Fa, ta, ha. Jelas? Paham ya? Baik. Nah, ini dulu. Saya pengen paham dulu. Gini ya. Kalau kita katakan misalnya empat harokat. Berarti gini, 4 harokat tambah aja. 1, 2, 3, 4. Udah. Ini gampangnya begitu. Nah, setelah itu gimana? Kalau 2 harokat kan 1 alif kan? Ya. Berarti tambah 2 harokat lagi kan? 1 alif lagi kan? Berarti panjang yang tadi, A, kan? Fa, jadikan 2 kali lipat. Yang tadi, fa, fa, ta, ha, fa, tak. Ya. Fa, ta, ha, fa, tak, fa, tak, tak. Ya. Kemudian tambahkan jadi 4. Fa, ya, fa, ini kan? Ketukan cepat kan? Fa, ta, ha, fa, ta, ha. Nah, kalau kita ingin jadikan detik, detik, nih, paling gampang. Biasanya saya mengajarkannya pakai detik. Satu detik itu seperti dua harokat, satu detik. Ya, kalau kita baca cepat, ini sepersekian detik. Fa, ta, ha, ini kan? Kalau kita misalnya gunakan satu detik, fa, nah itu dua harokat. Ya, dua harakat. Jadi kalau saya katakan dua detik, empat harakat. Ya. Fa tak fa. Nah, itu empat harakat. Fa. Jelas? Ah, ke dasar dulu ya supaya enggak bingung, ke dasar dulu. Dua harakat berarti satu, satu, ya kan? Mad tabi'i. Asalnya, standarnya. Empat harakat tinggal jadikan 1 2 3 4. Berarti alif satu ini tambah satu lagi. Ya. Supaya mudah, kita ganti namanya dari harokat ke detik aja. Paling gampang. Cuma saya berikan ilmu harokat ini supaya paham. Supaya nggak bingung. Berapa sih 4 harokat, 6 harokat? Nah, maksudnya domah apa kasroh? Bukan. Ya, bukan itu. Maksudnya tadi, tambahkan ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Nah, kalau disebut 2 harokat, tabi'i. Ya. Nah, supaya kita cepat, kita nggak ngitung lagi 4 harokat. 1, 2, 3, 4. Ketukannya gimana? Paling gampang begini, daripada pakai ketukan, gunakan rumus detik. Satu detiknya, satu detik itu sama dengan dua harokat. Mad tabi'i. Jadi kalau mad tabi'i itu satu detik. Tak, tak, tak. Again? Tak. Baik, kita contohkan misalnya. Kembali ke Al-Baqarah, ya. Alif Lam Mim ayat 2. Dha. Kan ada alifnya di atasnya kan? Kalau dha kan begini kan? Dha. Kan kalau kita lihat mushaf begini kan? Tuh, ya. Ini dua harokat, ya. Dzalikal kitabu tuh. Dzalika. Kalau ini cuma satu, dzalika, dzalika. Karena ini dua harokatnya jadi begini, panjangkan dikit. Dzalika. Satu detik aja. Dzalik. Nah, tak. Dzalikal kitabu la raiba fih. Jelas? Mau jadikan empat harokat. Satu detik, dua harokat. Berarti kalau empat harokat, berapa detik? Udah, bagi aja ini dua. Jadi, dua detik. Empat harokat, dua detik. Enam harokat, berapa detik? Tiga detik. Bagi dua aja, tiga detik. Jadi kalau ada istilah, baik, dua harokat, satu detik. Empat harokat, dua detik. Enam harokat, berapa? Tiga detik. Lima harokat, dua detik setengah. Ya kan? Dua detik setengah. Baik, bagaimana praktiknya menerapkan lebih daripada dua? Ada yang empat, ada yang enam. Yo, seperti pertanyaan Anda, ambil majaiz munfasil. Gini, jaiz itu apa? Tuh, saya nggak pengen hafalan, saya pengennya paham. Jaiz itu apa? Jaiz itu artinya boleh. Kan Anda tanya, mad. Jadi kita sepakat mad itu apa? Panjang. Ya. Jaiz. Jaiz itu apa? Boleh. Bapak jaiz, bapak boleh. Ya. Baik. Munfasil. Munfasil. Ya. Karena kalau jaiz pasti munfasil. Munfasil. Terpisah. Terpisah. Saya sedang terpisah dengan suami. Suami sedang di ujung pandang. Aduh, suami saya sedang munfasil. Baik ya. Itu bukan. Itu bukan. Ini. Ingat. Mad itu panjang, jaiz itu apa? Boleh. Munfasil, pisah. Yang mirip lagi, mad. Nih. Mad. Wajib. Ah. Mad itu apa? Panjang. Wajib itu apa? Harus, kudu. Ya. Tidak boleh, tidak. Muttasil. Bersambung. Bersambung. Baik. Jelas? Ini dulu. Jaiz artinya apa? Boleh. Munfasil artinya apa? Terpisah. Baik. Wajib artinya apa? Wajib, harus. Muttasil, muttasil, bersambung. Ini, dua hal ini, semuanya terkait dengan persoalan Hamzah. Ya. Nah, jadi saya mau cerita begini. Ada Hamzah, dia itu berada dalam satu kalimat, dan kalimat itu tetap harus nyambung, gak bisa dipisah. Wajib nyambung, gak boleh pisah. Contoh, Al-Baqarah ayat kelima. Ula'ika. Kan gini kan? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ya. Ulaika. Tuh. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Ini kalimat, nih, tengah-tengahnya ada hamzah sini nih. Setelah sebelumnya dibaca panjang. Nih, ada lam begini, ya. Asalnya ada alifnya. Asalnya ada alifnya, cuma nanti dibaca alifnya seperti fathah tegak, cuma dikasih bendera karena ada hamzah. Nanti kita terangkan. Ya. Jadi ada hamzah di tengah-tengah, gini. Sebelumnya dibaca panjang. Cuma, teman-teman sekalian, ini kalimat gak bisa dipisah. Wajib nyambung. Kita gak bisa pisahkan begini misalnya. Ula, gini. Ika. Gak bisa. Walaupun ada kata ula tuh ada. Ula tuh ada begini. Asalnya begini. Nih. Ula tuh begini. Kata ula. Walal akhiratu khairul laka minal. Ula, ada kan? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, di surat Ad-Duha kan? Baik. Fokus teman-teman sekalian. Ula kan begini asalnya. Ini kan dua harokat kan? Yang ini nih. Ya kan? Masih ingat dua harokat berapa detik? Pintar, satu detik. Disebut mad apa? Tar, mad tabi'i. Ya, gitu aja pintar kan enggak ada yang jawab. Alhamdulillah. Jadi ini kan asalnya begini kan? Ula. Cuman kalau ini satu kalimat gak bisa dipisah. Ini tuh gak bisa misah. Pengen nyambung aja. Kayak perangko. Ya, ini gak bisa dipisahin. Nempel terus. Ini kalau dipisah ini gak ada maknanya. Ika, ika, ika. Siapa itu ika? Ibu ika? Bukan. Ini gak bisa nyambung. Mesti ula ika aja. Ya, makanya kalau Anda kasih nama anak ula ika, itu gak bisa dipanggil itu. Ika sini. Gak bisa. Bukan ika. Ula ika. Ya. Indonesia kan suka dipisah-pisah kan? Ya, huda, da, ya, maul, ul, gitu kan? Rezeki, ki, gitu kan? Gias, yas, ya. Baik, tapi ula ika nggak bisa. Ika nggak bisa, ula ika. Nah ya, nah karena dia wajib disambungin, ya, wajib nyambung, maka wajib nyambung muttasil. Wajib nyambung, nggak bisa pisah. Ketika disambungkan, ini hamzah. Statusnya berada setelah huruf yang dibaca panjang. Maka karena dia wajib nyambung dan dia berada setelah huruf yang dibaca panjang, maka status bacaan ini, mad ini jadi lebih panjang dari sebelumnya. Karena adanya hamzah di sini. Hamzah itu kan asalnya begini, pinjam ke alif begini. Nanti saya terangin deh waktu nanti masuk tentang huruf, makhrajul huruf. Jadi hamzah itu dulu rumusnya belum ditemukan. Bentuk hurufnya. Ya, jadi karena itu minjem alif nih. Masih ingat huruf hijaiyah itu? Itu kan kalau diucapkan 29, dituliskan 28. Kalau kita belajar. Ya, nanti kalau di ilmu aswad, nanti insya Allah kita belajar. Pernah nggak teman-teman waktu kita belajar hijaiyah itu? Kan huruf pertama yang disebutkan alif kan? Alif, ba, ta, tha, jim, ha, ha. Gitu kan? Pertanyaan saya, kenapa ketika menyebut sebelum ha, ya? Dan ya sebelumnya, ya sebelum waw, ha, ya? Kan ada lam alif juga kan? Ya, lam alif. Pernah ingat nggak? Lam alif, kan kita sering sebut lam alif, hamzah, ya. Itu nggak konsisten. Ya. Coba, kenapa ada lam alif? Padahal lam kan sudah, alif sudah. Kenapa disebut lagi? Kok disatukan? Kenapa nggak ada bata? Ya? Kenapa nggak ada dha misalnya? Kok ada lam alif? Padahal alif sudah disebut di awal. Alif, bata, alif, bata, tha, jim, ha, ha. Ya, alifnya kan sudah. Ya kan? Lam sudah. Ya, lam, mim, nun. Ya kan? Lam ada, tapi kok kenapa muncul lagi jadi lam alif? Dibalik lagi. Kenapa nggak ada taba? Kenapa nggak ada ba'a? Ya kan? Kok kenapa lam alif? Nah, sebetulnya alif yang pertama disebut alif, ba, ta, tha. Itu alif nih hamzah sebetulnya. Karena dulu hamzah itu bentuknya belum ditemukan oleh para ulama. Kelak kemudian yang menemukan namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini seorang pakar bahasa luar biasa. Termasuk penemu ilmu arud. Termasuk nanti harakat di Al-Quran juga. Nasab ke atasnya nanti ada Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dari siapa? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nasab ilmunya. Ya, alhamdulillah saya hafal karena saya belajar. Dan saya mengarang kitab ilmu arud juga. Min Hatul Jalil fi Ta'rifi Arudil Khalil. Jadi insya Allah mengetahui betul tentang Khalil bin Ahmad. Nah, jadi teman-teman sekalian, Khalil ini pakar bahasa. Itu kitabnya sampai seatap rumah. Sampai seatap rumah, sampai kerjaannya nulis, sampai anaknya mengira bapaknya sudah kurang sehat gitu kan. Padahal itu caking jeniusnya. Nah itu beliau mencari ini, disebutkan di mana sih ya hamzah itu. Sampai ketika beliau menemukan itu, tempatnya ternyata dekat, ini di halak ya, di tenggorokan, itu bagian bawah nih, adal halak. Ini dengan ha. Ha, hamzah itu dengan ha, posisinya di sini. Nah, kalau kita di biologi itu ada laring, ya bernapas kemudian masuk ke hidung, masuk ke faring, kemudian tembus di sini ada kayak pita daun gini untuk makanan dan untuk udara, kan? Makanya kita makan diminta oleh Nabi sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Karena kalau kita salah masuk nanti penutupnya susah. Nanti kalau pas udah ada peraganya saya tunjukkan. Nanti masuk ke laring, laring itu ada pita suara di situ, ada pita suara, ya terbuka begini itu yang bergetar. Ya watara ini sautia ini karena suara itu bisa keluar dari benda yang bergetar. Bergetar ada suara, yang nggak bergetar nggak bisa. Allah, masya Allah, Allah ciptakan itu. Jadi di sini nanti paling bawah itu ada hamzah, hamzah ketemu a dengan h. Nah itu dekat dengan ain di sini, ain dengan h. Ya yauma yuda'una, yuda'da. Ya inna 'adzaba rabbika lawaqi'. Ya kemudian h. Karena hamzah dekat dengan ain, maka diambillah kemudian bentuk sebagian dari huruf ain. Kalau ain begini, ya kalau hamzah ambil kepalanya begini, perutnya nggak ada. Jadi kalau ada yang begini, ini a, yang begini a. Nah ini baru ditemukan kemudian. Dulu harakat hamzah itu minjem alif. Jadi sebetulnya sebelum ba itu yang pertama hamzah bukan alif. Karena itu belakangan nanti dibedakan dengan ini, ada hamzah wasal, ada hamzah qatha. Ini asalnya hamzah. Ya kenapa bukan alif? Karena alif itu nggak punya harakat. Alif itu sukun, huruf mati. Kan tadi, kalau dua harokat disatukan jadi alif kan? Alif itu huruf mati. Alif tidak menerima harokat. Alif terletak hanya di pertengahan atau akhir kalimat. Gak ada alif di depan. Ya, gak ada alif di depan. Nih, lihat sini. Semoga Allah berikan manfaat pada kita. Teman-teman, lihat sini. Fa, ya kan? Ta ha. Kalau ini saya kasih gini panjang, nih. Fa, ini mati kan? Ini enggak bisa diharokatin. Ini alif namanya. Jelas? Atau dia terletak di akhir. Kadang-kadang bentuknya seperti ya, cuma enggak ada titiknya. Contoh misalnya di Al-Qur'an wadduha. Surah keberapa? 93. Ini alif nih, bukan ya. Ya, ini alif. Enggak menerima harokat. Harokatnya di ha. Nih. Ha. Kadang dituliskan seperti ini untuk menandakan baca dua harokat. Jelas kan? Baik, lihat sini. Ini alif tidak menerima harokat. Ini alif tidak menerima harokat. Tapi kalau di depan, ini bukan alif. Ini hamzah. Ya, wahyu pertama turun apa? Iqra. Ya kan? Hamzah bukan alif. Tuh. Iqra. Ini hamzah wasal, ini hamzah qata. Jelas? Jadi ini tuh hamzah bukan alif. Alif, ba, ta, a, ba, ta, tha, ja, ha, kha, a itu hamzah. Hamzahnya wasal. Nah, hamzah karena dulu belum menemukan ini bentuk hurufnya, maka dia minta bantuan ke alif. Pinjam. Jelas ya? Alifnya belum ada. Ini alifnya dipinjam. Bahkan nanti sampai seterusnya. Ketika ada hamzah, kan suka minta dulu ke alifnya seperti ini. Nah, alif itu punya jasa terhadap dua huruf. Satu hamzah, yang kedua lam. Kenapa? Karena lam dalam keadaan sukun nggak bisa diucapkan. Coba ucapkan lam dalam keadaan sukun. Hamzah itu lam bisa diucapkan kalau berharokat. La, li, la, la, li, li, li, li, la, la, la, li, la, li, lu. Ya, lika, liku, laki-laki yang tak laku-laku. La, li, lu, la, li, la, lu, la, li, li, la, lu, la, la. Kan? Ya. Itu bisa diucapkan kalau berharokat. Cuman kalau dia sukun, nggak bisa diucapkan. Gimana? Ya. Tapi persoalannya, kan ada nanti lam yang akan berfungsi untuk mengkhususkan misalnya. Ya. Untuk ta'rif, ya. Untuk membuat umum lam. Sekarang gini, Anda kalau mau baca misalnya begini. Al-Fatihah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, Alhamdulillah. Kan? Kan begini. Ini kan ma'rifah nih, ini istighraq nih. Ini asalnya begini, al, lamnya ini sukun, gimana bisa bunyi minta bantuan ke alif? Nih, al, makanya disebut alif lam. Ya kan? Pernah dengar alif lam syamsiyah? Ya kan? Alif lam syamsiyah, seperti mengucapkan kata asyams, maksud alif lam syamsiyah itu asyams. Ya, asyamsu wal qamaru. Alif lam qamariyah seperti mengucapkan al-qamar. Kan singkatnya alif lam. Alif lam. Kenapa alif yang muncul? Untuk membantu lam. Jelas? Ya ini cuma rumus, pada asalnya sebetulnya hamzah kan? Wasol yang berharokat, alifnya kan tidak kan? Cuma dimintakan bentuk alif untuk minta bantuan supaya lam punya harokat, sehingga disebut dengan al. Nah sekarang semua orang punya, semua huruf punya. Ya hamzah ada, ba ada, ta ada, tha ada, ya bisa berharokat, ya. Ya kan? Ya ma'asyarul jinni wal ins. Ya. Berharokat. Ya, wow, ada berharokat. Ya. Bisa wa, bisa wi, bisa wu. Ya. Baik, ada harokatnya. Sekarang alif. Alif gak punya harokat. Mau dibunyiin gimana? Yang lain bunyi. Wawi wu, yayi yu. Ya kan? Tati tu, babi bu. Begitu alif. Sukun dia. Dia pun pengen seperti yang lain. Maka ketika lam pernah berjasa. Ya, lam minta jasa kepada alif. Alif pun minta balik kepada lam. Bantu saya dong. Supaya saya punya bunyinya. Yang lain enak aja. Hamzah a, ba, ta, sa, a, ba, ta, sa, ja, ha, ho. Begitu giliran alif, nggak ada harokatnya. Maka kalau dia minta bantuan hamzah, nggak bisa dibunyiin juga. Jadi panjang. Ya kan? Tapi dia, karena pernah lam minta jasa kepada alif, maka alif pun minta jasa kepada lam supaya alif bisa dibunyikan. Maka lam pun akhirnya memberikan jasanya kepada alif. Sebelum berakhir, lam tambah alif. Karena itulah muncul istilah lam alif hamzah ya. Jelas? Padahal ini la nih, la. Kenapa nggak dibaca la? Dibacanya lam alif. Karena alif minta jasa kepada lam supaya alif bisa diucapkan. Jadi kalau ditanya bagaimana bunyinya alif? La, ba, ta, itulah bunyinya alif. Karena alif nggak punya bunyi kecuali dihubungkan dengan huruf sebelumnya sehingga alifnya bunyi. Nah itu dari mu'aswat. Gimana bunyi alif? Ba, benar. Gimana bunyi alif? Ta, benar. Tapi ba, ya, tidak pernah minta jasa kepada alif. Tak, nggak pernah. Yang minta jasa adalah lam. Ya, untuk mengucapkan al. Karena itu alif langsung minta jasa kepada lam supaya bisa diucapkan. Karena itulah kita mengucapkan lam alif. Hamzah Ya, paham ya? Itu asalnya. Tuh. Nah, sekarang apa kaitan dengan ulah ikan di sini? Kenapa ini dibaca panjang? Masih ingat? Karena Hamzah itu, ketika Hamzah dia berdiri, dia kan minta bantuan ke Alif huruf tegak begini. Karena itu pindah ke sini. Jelas ya? Dan secara hukum, nanti ditambahkan wajib dinyambung. Karena wajib nyambung ini, dan Hamzahnya sendiri dia punya harokat, minjem ke Alif ada harokat, ketika disatukan setidaknya dibaca akan 5 harokat. 2 detik setengah. Harokat asal ula, 2. Kan? Tegak dari Hamzahnya udah 2 sendiri. Dan ininya satu sendiri, A. Bunyi, ya kan? Hamzahnya kan A, ya kan? Nih, cara bedahnya begini. Ula, ini kan udah 2 sendiri. Alif kan di ujungnya? Ya, Hamzah kan begini nih. Ya, minta bantuan ke Alif, ada kepalanya kan? Ya, ya ayyuhalladzina amanu. Kadang tulis begini kan? A-nya kan? Nah, ini kan udah tegak sendiri. 2 lagi, 2 tambah 2, 4. Ininya 1, A, 5. Karena itu kita bacakan di sini 5 harokat setidaknya. Ya, ula 2 detik setengah paling gampang. Kalau pokoknya kalau ada hamzah di tengah enggak bisa dipisahin nyambung 2 detik setengah. Ula ika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jelas. Sekarang gini, ada 2 kalimat. Nih. Bukan 1 kayak ula ika tadi, 2 dia. Cuma sebelumnya alif juga. Kayak tadi itu ada alifnya. Cuma setelahnya hamzah. Hamzah ini letaknya di kalimat setelahnya. Kalau yang tadi satu kalimat, satu nggak bisa pisah. Kalau ini 2. Ya, misal, kalau kita buka Al-Quran, Al-Baqarah di ayat ke 3 misalnya. Atau ke 4 aja paling gampang. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Bima, gini. Unzila. Ilaika. Ah, sini. Bima, 1. Unzila, 2. 2 kalimat. Kita pisahkan ada maknanya. Bima, ada maknanya. Terhadap apa? Ya, terhadap Al-Quran maksudnya di sini. Ya. Unzila pun kalau dipisahkan punya arti sendiri. Beda dengan ulaika. Ulaika. Ika apa artinya? Ya. Ika. Ini enggak. Ini kalau kita pisahkan bisa. Boleh dipisah. Boleh terpisah. Ya, boleh itu apa tadi bahasa Arabnya? Jaiz. Ya, jaiz, terpisah, munfasil. Ini bisa dipisah, dibaca terpisah pun bisa. Ya. Tapi ketika kita ingin sambungkan bacaannya, karena dia boleh dipisahkan, boleh terpisah, walaupun bisa nyambung, maka cara baca harokatnya juga boleh-boleh saja kita bisa pilih. Ya, bisa kita pilih. Misal, kalau kita ingin ambil yang paling rendah, 2 harokat bisa. Ya. Asasnya apa? Kalau masing-masing dipisahkan dibaca 2. Ya kan? Mau dibaca 4 juga bisa. Baca 6 juga bisa. Majaiz munfasil boleh-boleh saja. Boleh dibaca 2. Boleh dibaca 4. Boleh dibaca 6. Kenapa? Karena munfasil 2 kalimatnya terpisah tidak menyambung. Paham? Jadi majaiz, mad panjang. Jaiz boleh-boleh saja. Mau dibaca 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Karena apa? Sifatnya munfasil 2 kalimat yang terpisah tidak bersambung. Nah, kalau kita bacakan 2 harakat, berarti 1 detik. 4 harakat, 2 detik. 3 harakat, 3 detik. Gampang. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ 4 harakat, 2 detik. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ 6 harakat, 3 detik. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Ya, Imam Syekh Sudais dulu, ya biasanya beliau baca 4-6. Yang sekarang terbaru menggunakan 2, 1 detik, 2 harakat. Kenapa? Karena banyak orang kadang kalau di Mekah kan tawaf, apa. Jadi semakin banyak ayatnya yang dibacakan, tapi menggunakan bat yang paling pendek supaya ayatnya lebih banyak. Ya, dibacakan sehingga pahalanya lebih banyak. Itu hikmahnya kenapa sekarang banyak beberapa para imam qura itu mengambil yang 2 harokat 1 detik. Ya, bukan ingin ngambil yang paling ringan, itu motivasinya supaya ayatnya banyak dibaca. Bukan supaya cepat selesai. Ya? Nah, ini cara pikirnya berbeda tuh, ya. Karena itu kan sering baca di Ramadan apa? Coba lihat paling gampang saya sudes deh, ya. Di awal 2000-an dengan yang sekarang itu akan kelihatan cara bacanya. Yang majaiz munfasil itu sekarang dia cenderung baca pendek. Tapi kalau dilihat rekaman yang dulu-dulu itu dibacanya 4 sampai 6 harokat. Paham ya? Nah sekarang Anda bicara tanyanya tentang konsistensi. Ustaz, gimana supaya saya konsisten bacanya? Gampang. Kalau sedang berlatih sekarang, jangan dulu ngambil dua. Ambil yang empat dulu. Kalau masih belajar. Ya, masih belum lancar. Walladzina yu'minuna bima'u. Itu yang paling standar. Kalau mau, ambil enam sekalian. Tiga detik. Jangan ngambil dua. Ambil yang empat dulu atau yang enam. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Nah, kemudian tinggal hitung aja, hitungannya 2 detik standarkan. Tek, tek, tek, tek. Nah, nanti kalau mau ngepasin, dengarkan dulu rekamannya. Rekaman-rekaman para ulama yang ngambil ini. Ya, atau kalau mau agak sedikit lambat supaya gampang keukurnya, ngambil yang 6. Seperti Syekh Misyair Rasid misalnya, beliau itu 6 harokat biasanya. Ya, jadi nanti kalau udah lancar itu, keduanya gampang. Ya, nanti kalau kita ambil kebacaan, ini kita ambil yang hadar. Hadar itu bacaan cepat tapi masih sesuai tajwid. Ya, termasuk mad adil sukunnya jadikan 2 harakat, ya. 1 detik, 1 detik. Ya, misal kita ambil dari Al-Fatihah saja misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ini bermanfaat di tarawih. Ya, kadang kita wasalkan, sebagian kita hadarkan untuk ngambil yang 1 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tapi ingat, kalau kita mau ngambil semuanya 1 detik, maka semua ritmenya harus sama. Jangan yang 1-4, yang 1-2, yang 1-6. Nah, itu enggak bagus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Nah, itu enggak baik ya. Enggak baik. Harus ada tawazun, keseimbangan. Ya, jadi saran saya, kalau sekarang belajar, ambil yang 6 dulu. Nanti kalau sudah agak enak, supaya cepat nanti murojaah, gunakan yang 4 ya. Kalau sudah lancar betul seperti Al-Fatihah, silakan gunakan 2. Ya, tinggal nanti diukur ukurannya, ketukannya sesuai dengan pendengaran kita terhadap siapa nanti imam yang biasa digunakan acuan untuk baca. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.